Kita harus melatih diri begitu. Dan itu saya latih betul, secara fisik juga saya latih. Kalau kan saya sering ngopi mbak, roh rasane umbal, roh rasane ngurus barang sendiri, anak saya takjak sendiri, roh rasane rumah anak sendiri. Kita harus melatih, andaikan kita hidup sendiri. Dengan demikian kita terlatih menjadi abdullah, bukan abdul fasilitas. Mereka nak wis biasa suka misalnya tas yang masih gawat nodiri. Ngamuk uang perkara orang buka no pintu. Saking kulinane biasa orang sih buka no. Ono kiai ngamuk santri ini perkara sandali rong ditoto. Akhirnya kulino barang sepele jadi barang gede. Akhirnya kita budaknya nafsu. Kita emosi orang krono hak Allah dilanggar, tapi krono hak kita dilanggar. Harusnya sebagai ulama kan hanya tersinggung kalau hak Allah terlanggar. Tapi kita tersinggung karena hak kita. Sari sandal ditoto rong dibuka. Hanya kita harus melatih diri. Andaikan kita hidup sendiri. Walakot ciktumu nafuroda kama kholaknakum napa? Awalawar. Pada akhirnya kita ketemu pangeran piambaan. Kita munajat di pangeran sendiri.